فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita dengan berbagai macam amalan-amalan serta melarang kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dan tentunya semuanya itu tidak lain kecuali untuk menyempurnakan keimanan kita, untuk menyempurnakan tauhid kita, dan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang akan bisa merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Di antara perkara yang akan merusak akidah kita, akan merusak tauhid kita, yakni melakukan amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain. Melakukan amalan dengan tujuan ingin diketahui oleh orang lain, bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dan juga tujuan-tujuan dunia yang lain. Maka inilah yang disebut dengan ar-riya. Ar-riya, para ulama rahimahumullah ta'ala meskipun menggolongkan di dalam pembahasan syirkul asghar, akan tetapi perbuatan ini sungguh perbuatan yang berbahaya. Meskipun memang pelakunya tidak sampai keluar dari agama Islam, akan tetapi perbuatan tersebut benar-benar akan menyebabkan amalan tersebut gugur, amalan tersebut tertolak, dan bahkan di yaumul qiyamah kelak, di akhirat kelak, orang yang melakukan amalan dengan tujuan bukan untuk Allah, padahal amalan itu adalah amalan yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tapi dia lakukan bukan untuk Allah, dia mengkelak, bahkan orang yang seperti itu akan disiksa terlebih dahulu sebelum disiksanya para penyembah berhala. Mereka lah orang yang pertama kali akan didatangkan di yaumul qiyamah kelak dalam rangka untuk diputuskan hukum. Rasul bersabda, inna awwalan nas yaumul qiyamati yuqdu alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafah. Qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta li ay yuqal jari'un faqad qila. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diputuskan hukum di yaumul qiyamah adalah yang pertama orang yang istushhida, orang yang dinyatakan mati syahid. Syahid ini adalah amalan yang mulia. Berjihad di jalan Allah adalah amalan yang mulia. Sampai Rasul menyatakan, dikatakan dengan dirwatu sanamil Islam, puncak kemuliaannya Islam. Tapi ketika seseorang melakukan amalan tersebut bukan untuk Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari orang, maka sungguh amalannya tersebut bukan akan menjadi amalan yang memasukkan ke dalam syurga, tapi bahkan sebaliknya. Orang tersebut diberitahukan kepada dia kenikmatan yang dulu dia peroleh di dunia, kemudian Allah menyatakan, fama amilta fiha, apa yang telah amalkan, apa yang telah engkau amalkan dengan perbuatan, dengan kenikmatan tersebut. Orang tersebut pun menyatakan, qataltu fika hatta ushtitu, aku berperang hanya karena engkau sampai aku mati syahid. Tapi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui hati manusia, maha mengetahui niatan seseorang, apa tujuan, apa motif dalam melakukan amalan tersebut, Allah pun mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari'un. Akan tetapi engkau berperang ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani, seorang pahlawan, dan pujian-pujian yang lain. Faqad qila, dan sungguh engkau telah dikatakan seperti itu. Kemudian Allah menyatakan, Rasul menyatakan, fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Orang tersebut pun diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka yang jelas. Sehingga disinilah pentingnya seseorang itu ikhlas dalam melakukan amalan. Kita jaga betul-betul amalan kita dari perbuatan riya, melakukan amalan ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji, ingin mendapatkan tujuan-tujuan dunia. Kita segera luruskan niatan kita dari yang seperti ini. Oleh karena itu, riya ini termasuk di antara perkara yang akan merusak tauhidnya seseorang, sebagaimana pembahasan yang akan kita baca pada pertemuan yang mulia ini. Di halaman yang ke-285 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, Babu Ma Jaa fi Riya, pembahasan yang datang berkaitan dengan masalah riya. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, tidak lain aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, jadi yang mulia maka falyamal 'amalan salihan, maka hendaklah dia melakukan amalan saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan dengan seorang pun di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan akan larangan syirik dengan berbagai macam bentuknya. Di dalam amalan yang kita lakukan, amalan salihah, yani amalan yang sesuai dengan petunjuknya Rasul, juga disertai dengan ikhlas. Maksudnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah adalah ikhlas. Ikhlas dari seluruh hal, dari seluruh hal, termasuk dalam hal ikhlas dari tujuan-tujuan dunia, dari penglihatan orang, dari pendengaran orang. Munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid, kesesuaian penyebutan bab ini dalam kitab tauhid, annahu lamma kana riya'u muhillan bitauhid wa muhbitan lil 'amal alladhi qaranahu nasaba ayyunabbiha 'alayhi al mu'allifu fi hadzal bab. Bahwasannya ketika riya ini termasuk di antara perkara yang akan merusak tauhid dan juga akan menggugurkan amalan, amalan yang bergandengan dengan perbuatan tersebut tadi, maka di sini sangat tepat kalau diperingatkan, kalau muallif memperingatkan dari pembahasan ini dalam bab ini, pembahasan tentang perkara yang akan merusak tauhid dan akan menggugurkan amalan, yakni amalan yang berkaitan dengan perbuatan riya'nya tersebut, perbuatan yang dirusak tauhidnya tersebut. Maka di sini muallif sangatlah tepat kalau memperingatkan dari perkara ini dalam bab yang sedang kita baca di sini. Ar-riya' ini bentuk masdar dari ro'a. Masdarnya ada dua, ada riya' dan juga miro'atan. Fi'ilnya adalah ro'a. Yara, ria'an, miro'atan. Wa ria'an. Jadi masalahnya adalah miraatan waria'an. Wa huwa ayaqsuda ayyara an-nas annahu ya'malu 'amalan 'ala sifatin wa huwa yadhmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Yang dimaksud dengan riya ini adalah seseorang itu memaksudkan untuk manusia melihatnya. Maksudnya bertujuan supaya orang melihatnya. Ketika dia melakukan sebuah amalan dalam sifat tertentu, padahal dia itu menyembunyikan dalam hatinya sifat yang lain. Seorang melakukan amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh manusia, bahwasanya dia melakukan amalan dengan sifat tertentu, sementara dia menyembunyikan sifat yang lain dalam hatinya ketika melakukan amalan tersebut. Sebagai contoh, seorang melakukan amalan berupa sholat. Secara zahirnya, orang tersebut sholatnya bagus. Dari sisi tumakninahnya, bacaannya bagus, gerakannya pas, posisi-posisinya juga tepat. Dari sisi ini memang betul, ini orang bagus. Tapi ternyata dengan amalannya tersebut, dia melakukannya supaya dipuji. Inilah yang disebut dengan riya. Supaya dilihat. Inilah yang disebut dengan riya. Atau seorang juga melakukan amalan berupa sedekah, sebagai contoh. Tapi ternyata dalam hatinya tersimpan padanya tujuan lain. Ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin dilihat oleh orang. Maka ini juga termasuk di antara perbuatan yang akan bisa menggugurkan amalan. Yang sebenarnya amalan itu tidak mengapa, mau dinampakkan, mau disembunyikan, tidak masalah. Yang penting niatan kita, hati kita itu lurus, ikhlas karena Allah. Tidak masalah. Sholat mau dinampakkan, sedekah mau didemakkan juga enggak masalah. Tapi yang penting kita senantiasa menjaga hati kita agar supaya jangan sampai bertujuan hanyalah ingin mendapatkan pujian dari orang. Berusaha senantiasa ikhlas dalam amalan yang kita lakukan. Jangan sampai ada padanya unsur-unsur riya. Dalam ayat tersebut, qul innama ana basyarun. Di sini qul ini al-khitab lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Arah pembicaraan dalam ayat ini, perintah dalam qul, katakanlah, maksudnya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulin nas, untuk mengatakan kepada manusia. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Yani fil basyariyati, dalam hal sifat kemanusiaan. Ini basyariyah, ini masdar sina'i. Masdar sina'i disebut dengan masdar sina'i basyariyah. Yani sebuah isim yang diakhiri dengan ya dan juga ta. Marbutah. Ini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana manusia yang lain. Laisa li min ar-rububiyah, aku tidak memiliki ar-rububiyah. Ya. Karena rububiyah ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala saja. Wala min al-uluhiyyati syai'un, dan sedikit pun aku tidak memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Sehingga tidak boleh kita menyembah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah, tapi beliau adalah basyariyah yang memiliki sifat kemanusiaan sebagaimana kita juga manusia. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang esa, yakni ay ma'budukum bihaq, sesembahan kalian yang paling berhak untuk disembah, alladzi ad'ukum, yang mana aku seru kalian ila ibadatnya, untuk menyembahnya, ma'budun wahidun la syarikalah, adalah sesembahan yang satu yang tiada sekutu baginya. Yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang yarju, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maksudnya adalah yakhaful masira ilaih wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Seorang yang khawatir dikembalikan dia mukiyamah kelak kepadanya, dan juga berharap untuk bisa melihat Rabbnya dia mukiyamah kelak, maka hendaklah seorang itu melakukan amalan saleh. Amalan salihan, si amalan saleh adalah ma kana muwafiqan li syar'illah, Ini amalan yang dilakukan mencocoki syariat Allah. Maksud dan bihi wajah Allah, dimaksudkan dengan amalan tersebut adalah untuk mengharap wajah Allah. Ikhlas hanyalah mengharapkan wajah Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Di sini mungkin diketepatnya wala yusyrik, ya, bukan wala yusyriku. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan tidak menyekutukan Rabbnya di dalam peribadatan. Jadi ayat, la yura'i bi'amalih. Tidak riya di dalam amalannya. Ahada, ini nakiratun fi siyaqin nafi. Ini bentuknya isimnya itu isim nakirah dalam konteks penafian. Ini fayaummu kulla ahadin kainan mangkana. Ini mencakup seluruhnya. Bagaimanapun keadaannya. Mencakup seluruh orang. Bagaimanapun keadaannya. Tidak boleh seorang menyekutukan Allah dengan orang tersebut. Mencakup seluruh makhluk. Bagaimanapun keadaannya. Seorang tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk tersebut. Meskipun makhluk tersebut memiliki kebesaran. Memiliki kekuatan. Sebagai contoh para malaikat alaihimus salatu wassalam, mereka punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh kita manusia. Mereka juga punya kedudukan yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi meskipun demikian, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan mereka para malaikat. Meskipun Jibril alaihimus salatu wassalam malaikat yang paling mulia, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan Jibril. Meskipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dikatakan sebagai makhluk yang terbaik, tidak boleh kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan beliau. Meskipun demikian keadaan. Di sini ahadan nakirah fi siyaqin nafi. Isimnya nakirah, ini dalam konteks penafian, maksudnya adalah fata'ummu kulla ahadin, umum untuk seluruh orang. Bagaimanapun keadaannya, tetap tidak boleh untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Ya. Ini mufradat di dalam ayat tersebut sudah kita sebutkan. Kemudian al-ma'na al-ijmaliyu, makna global dari ayat tersebut, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyukhbiran nas annahu basharun mithluhum fil bashariyati laisa lahu min ar-rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Wa inna ma muhimmatuhu iblahu ma yuhiyahu Allahu ilaihi wa ahammu ma uhiya ilaihi anna al-ma'buda haqqan ma'budun wahid wa huwa Allah. La yajuzu an yushraka ma'ahu ahadun fil ibadati wa la budda min al-masih ilaihi fil yawm al-qiyamah. Falladhi yarju an-najata fi hadha al-yawm min 'adhabillahi yasta'iddu lahu bil 'amali al-khalisi min asy-syirki al-muwafiq lima syara'ahu Allah. Mana global dari ayat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan kepada manusia bahwasanya beliau itu adalah basyarun mithluhum. Beliau adalah manusia seperti mereka juga manusia. Dalam hal sifat kemanusiaan beliau sama dengan kita. Laisa lahu min ar-rububiyyati wal uluhiyyati syai'un, beliau sedikit pun tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah. Beliau tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki. Ya. Beliau juga tidak bisa mengatur. Yakni sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak bisa. Beliau juga tidak memiliki sifat uluhiyah, beliau tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dimintai doa. Sedikit pun tidak punya. Wa inna ma muhimmatuhu iblahu ma yuhyahu Allahu ilaihi, dan tidak lain tugas yang paling penting bagi beliau ini adalah untuk menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Ya. Iblahu ma yuhyahu Allahu ilaihi, untuk menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi anna al-ma'budu haqqan ma'budun wahid wa huwa Allah. Dan perkara yang paling penting dari apa yang telah diwahyukan kepada beliau adalah bahwasannya al-ma'bud, bahwasannya zat yang berhak untuk diibadahi, al-ma'budu haqqan, yani zat yang paling berhak untuk diibadahi, dia itu adalah ma'bud yang satu, sesembahan yang satu, dia adalah Allah. La yajuzu ay yushraka ma'ahu ahadun fil ibadah. Tidak boleh ada seorang pun yang disekutukan bersama Allah dalam hal ibadah. Di sini ahadun sebagai fa'il dari ay yushraka. Tidak boleh ada seorang pun yang menjadi sekutu bersama Allah dalam hal ibadah. Wala budda minal masir ilaihi fil yaumil qiyamah, dan juga mesti seorang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Falladhi yarju an-najata fi hadzal yaum min adzabillah yasta'iddu lahu bil 'amalil khalis minasy-syirki al-muwafiq lima syar'atullah. Maka orang yang berharap keselamatan di hari ini, maksudnya di yaumul qiyamah kelak, dari azab Allah, hendaklah dia mempersiapkan diri dengan amalan yang murni dari kesyirikan, amalan yang bersih dari kesyirikan, yang mencocoki apa yang telah Allah syariatkan. Ini makna global dari ayat tersebut. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yani anna fiha al-amra bi ikhlasil amali minasyiriki alladhi minhu arya. Bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat padanya perintah untuk ikhlas di dalam amalan. Ikhlas dari kesyirikan, yang mana termasuk dari bentuk kesyirikan ini adalah riya. Termasuk dari bentuk kesyirikan itu adalah riya. Meskipun riyanya, meskipun syiriknya adalah syirkul aswar, tapi ini juga akan merusak amalan. Mayasafal bil ayah, faedah yang diambil dari ayat ini yang pertama adalah anna aslad din huwa ifradullah bil ibadah. Bahwasanya dasar dalam agama ini adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan-peribadatan. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Adanya yang kedua, yakni an-riya syirkun, bahwasanya riya ini adalah termasuk dari bentuk kesyirikan. Sehingga syirik ini akan merusak akidah, akan merusak tauhid, dan juga akan merusak amalan yang kita lakukan kalau di sana ada pada riya. Asalih yang ketiga ini, anna syirik al-waqi'a min al-musyrikin huwa syirku fil ibadah. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi dari kalangan orang-orang musyrikin, dia adalah syirik dalam hal ibadah. Ketika mereka beribadah, mereka menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ini orang-orang muslim. Sementara kaum muslimin, mereka itu menyekutukan Allah dalam ibadahnya dengan manusia. Menyekutukan Allah dengan manusia dalam ibadahnya. Dalam melakukan ibadah, dia bertujuan supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang. Maka ini kan termasuk dalam bentuk sekutu. Meskipun ini bentuknya itu syirkul asghar, tapi berbahaya juga. Kemudian yang keempat, jadi annahu la yajuzu an ya'budu ma'a Allahi ahadun la min al-asnami wala min al-anbiya'i was-salihin wala ghairihim. Bahwasanya tidak boleh untuk beribadah bersama Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang diibadahi bersama Allah. La yajuzu an ya'budu ma'a Allahi ahadun. Tidak boleh ada seorang pun yang diibadahi bersama Allah. Tidak itu dari kalangan al-asnam, berhala-berhala. Tidak pula dari kalangan para nabi, tidak pula dari kalangan orang-orang saleh, dan tidak pula selain mereka. Semuanya tidak boleh. Maka tadi dalam ayat tersebut disebutkan dengan bentuk nakirah fi siyaqin nafi. Bentuknya itu, isimnya adalah isim nakirah dalam konteks penafian. Ya. Wala yushriku, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan. Isimnya ahadan, maksudnya mencakup seluruh orang, bagaimanapun keadaannya, tetap tidak boleh dijadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan-peribadatan. Ini selesai dari penjelasan ayat yang pertama surat Al-Kahfi ayat 110 dan bab ini. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini. Ini hadis yang pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu, ini hadis yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis bilang dengan hadis qudsi, ana aghna syuraka'a 'an asy-syirki, aku tidak butuh dengan sekutu, dan aku tidak butuh dari perbuatan syirik. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang mana aku disekutukan di dalam amalan tersebut dengan selainku, taraktuhu wasyirku wasyirkahu. Aku tinggalkan amalannya tersebut dan aku tinggalkan perbuatan syiriknya itu. Kalau tidak butuh dengan amalan yang mana Allah disekutukan dalam amalan tersebut. Ini hadis akhrajahu Muslim, hadis nomor 2985, Ahmad bin Majah, Ibnu Khuzaimah serta yang lainnya rahimahumullah taala jami'an. Maksud dari ana aghna syuraka'a, ana aghna syuraka'a 'an syiriki, yani maksudnya adalah ai an musyarakati ahadin wa an 'amalin fihi syirkun. Aku tidak butuh dengan sekutu terhadap seorang pun dan dari amalan yang di dalamnya ada padanya perbuatan syirik. Allah tidak butuh dengan amalan yang seperti itu. Asyraka ma'i fihi ghairi, yani ai qasada bi 'amalihi ghairi min al-makhluqin, yang mana seorang itu bermaksud dengan amalannya itu untuk selainku dari kalangan makhluk. Taraktuhu wa syirkahu, yani ai lam aqbal 'amalahu, aku tidak akan menerima amalannya tersebut. Bal atrukuhu lidzalikal ghair, bahkan aku akan tinggalkan ya perbuatan itu dari yang lainnya. Mana hadis ijmalan, ma'al hadis secara global, yarawi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla wa huwa ma yusamma bil hadits al-qudsi annahu yatabarra'u min al-'amal alladhi dakhalahu مشاركة لأحد برياء أو غيره لأنه سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, dan ini disebut dengan Hadithul Qudsi. Jadi kalau ada hadith yang seperti ini, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ini disebut dengan hadis qudsi. Jadi kedudukannya itu hampir sama dengan Al-Quran, maksudnya sama-sama firman Allah. Cuman di sana ada sisi, dari sisi kesamaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, ini sama-sama firman Allah. Cuman di sana ada sisi perbedaan, ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, perbedaan dari pahala di dalam membacanya, tentunya berbeda ya. Kalau Quran kan hitungannya per huruf. Rasul menyatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun hasanah bi 'ashri amsalih. Ini perbedaan yang pertama dari sisi pahala membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, bagi dia satu pahala. Satu pahala akan dilipatgandakan di 10 pahala yang serupa. 10 kali lipat. Ini pahala hanya ada dalam Al-Quran. Adapun hadis qudsi tidak. Sisi pertama ini. Sisi perbedaan yang pertama ini dari sisi pahala membacanya. Kemudian sisi perbedaan yang kedua tentang boleh ataukah tidaknya dibaca di dalam sholat. Al-Quran jelas boleh ya, bahkan terkadang bahkan ada yang wajib. Jadi Al-Fatihah wajib, bahkan rukun dari sholat. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang habis Fatihah kemudian baca hadis ini, anna aghna syuraka'a 'an syirki. Tidak boleh, karena ini bukan termasuk dari Al-Quran, sehingga dibaca dalam sholat tidak boleh. Ini sisi perbedaan yang kedua antara hadis qudsi dan Al-Quran. Sisi perbedaan yang ketiga, ini dari sisi statusnya. Kalau Quran jelas ya, seluruhnya itu sahih, meskipun riwayatnya berbeda tapi sahih. Tidak ada ceritanya itu Quran itu ada yang dhaif, kecuali yang maudhu, mungkin nanti ada orang yang membuat. Cuman pasti akan Allah bongkar. Mesti sahih. Tapi kalau hadis qudsi terkadang ada hadis qudsi yang dhaif, ada bahkan yang maudhu. Tergantung lihat siapa yang, siapa rijalnya, siapa perawi hadisnya. Kalau di sana ada seorang yang dituduh banyak melakukan kedustaan, hadis tersebut statusnya itu tentunya akan yakni dhaif ataukah maudhu. Tinggal lihat bagaimana nanti ilmu mustalahnya. Ini statusnya berbeda. Al-Quran pasti sahih, kalau hadis qudsi terkadang ada yang tidak. Kemudian yang keempat dari sisi redaksi. Sebagian ulama menyatakan Quran itu redaksi dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi redaksinya dari Rasul SAW. Cuma sebagian yang lain tak menyatakan sama. Redaksinya sama-sama dari Allah juga. Allah Ta'ala. Ini empat sisi perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ini hadis yang dikenal dengan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tabarra'u minal 'amal alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin bi riya'in aw ghairihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari amalan yang mana di sana ada sekutu dalam amalan tersebut yang masuk padanya dengan seorang dengan riya ataukah dengan selainnya. Allah berlepas diri seperti itu. Karena Subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan yang dilakukan dengan ikhlas hanyalah mengharapkan wajahnya. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabah dzikrihi fil bab, kesesuaian kenapa disebutkan hadis ini di dalam bab ini, annahu yadullu ala adami qabulil amal alladhi dakhalahu riya'un aw ghayruhu min anwa'i syirk. Maksudnya hadis tersebut menunjukkan tidak diterimanya amalan yang mana ada unsur-unsur riya masuk pada amalan tersebut atau selain riya masuk pada amalan tersebut dari berbagai macam syirik. Mungkin itu sum'ah ingin didengar. Maka ini juga termasuk akan merusak amalan tersebut. Ini hampir mirip dengan riya. Kalau riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Nah, ini sama-sama. Allah tidak akan menerima amalan yang mana ada padanya perbuatan riya apakah selain riya yang termasuk dari kesyirikan yang masuk dalam amalan tersebut. Mayastafadu minhu, yakni faedah yang diambil dari ayat, dari hadis tersebut, yang pertama at-tahdzir minasyiriki bi jami'i ashkalihi wa annahu mani'an min qabulil amal. Dalam ayat tersebut, dalam hadis tersebut terdapat padanya tahdzir, peringatan dari kesyirikan dengan seluruh keadaan-keadaannya, dengan seluruh bentuk-bentuknya, dengan seluruh macam-macamnya. Dan bahwasanya syirik tersebut adalah penghalang dari diterimanya amalan. Kecil maupun besar semuanya sama, penghalang dari diterimanya amalan. Kemudian yang kedua, wujubu ikhlasil amali lillahi min jami'i syawa'ibi syirki. Wajibnya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dari seluruh syawa'ib syirik, dari seluruh kerusakan-kerusakan syirik. Akhirnya yang ketiga, wasfullahi bil ghina. Dalam hadis tersebut terdapat padanya sifat Allah, yakni pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan ghina. Allah itu punya sifat al-ghina. Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh dengan seluruh makhluknya. Wasfullahi bil kalam, yang keempat, dalam hal tersebut terdapat pada sifat Allah, persifatan Allah dengan alasan Allah itu punya sifat kalam. Allah itu berbicara, Allah itu berfirman. Jadi kita harus tetapkan sifat yang mana Allah dan Rasulnya tetapkan. Bagi Allah harus tetapkan sebagaimana apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ini selesai hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua atau hadis yang terakhir dalam bab ini, wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal. Qalu bala. Qala asyirkul khafi. Yaqubu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin rahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhfaul 'alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal. Maukah aku kabarkan, tidakkah aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih Dajjal? Mereka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, asyirkul khafi. Yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ini lebih Rasul khawatirkan dibandingkan dengan Dajjal. Padahal Dajjal kita tahu fitnah yang paling besar di akhir zaman. Seluruh nabi mengingatkan dari fitnah Dajjal ini. Rasul menyatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Rasul bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah dari Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, "Tidaklah ada seorang nabi pun kecuali sungguh dia telah memperingatkan umatnya dari al-a'war al-kadzdzab." Yani makhluk yang bermata juling dan paling dusta maksudnya adalah Ad-Dajjal. Fitnah yang paling besar. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam setiap salat kita, di akhir salat kita, untuk berlindung salah satunya dari fitnah Dajjal. Ya, setelah tasyahud akhir kemudian Rasul perintahkan untuk berlindung dari empat perkara, dari fitnah kubur, fitnah yaumul qiyamah, fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah ad-dajjal. Wa min fitnatil masih ad-dajjal. Di sini menunjukkan Rasul sangat memperingatkan umat dari. Tapi ada yang lebih Rasul khawatirkan, yakni asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bagaimanakah bentuknya syirkul khafi tersebut? Rasul menceritakan kepada kita, yaqumur rajulu fayusalli. Seorang laki-laki berdiri, maksudnya seorang ya. Ini meskipun lafadznya adalah laki-laki, maksudnya bukan cuma laki-laki. Laki-laki dan perempuan termasuk dalam pembahasan ini. Seseorang yang berdiri untuk melakukan salat, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhri rajulin. Kemudian dia menghiasi salatnya, maksudnya memperbagus salatnya. Karena dia melihat ada orang, karena dia mengetahui ada orang yang melihatnya. Dia melihat bahwasanya ada orang yang melihat dia. Dia perbagus. Ini rawahu Ahmad di dalam musnadnya. Hadis nomor ini Ibnu Majah juga dalam sunannya, hadis nomor 4204. Aku ini af'al tafdil. Ini fi'il, yakni ismu tafdil ya. Apakah fi'il tafdil ya? Akhwahu ini. Af'al wazannya al-af'al, yakni ismu tafdil, wazannya al-af'al. Yakni asyaddu khawfan. Aku sangat khawatirkan, aku sangat takutkan. Al-Masih, yakni sahibul fitnatil umma. Yakni orang yang menjadi cobaan yang paling besar dia melakukan apa? Sumia Masihan Dajjal dikatakan dengan Al-Masih li'anna 'ainahu mamsuhah. Karena matanya ini ada yang terhapus, maksudnya ada yang buta. Bermata satu. Ini dikenal dengan Al-Aqwar. Tadi saya sebutkan yang hadis dari Anas bin Malik yang muttafaqun alaih. Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu Al-Aqwar, Al-Aqwar al-Kadzdzab. Tidaklah ada seorang nabi kecuali telah memperingatkan umatnya dari seorang yang bermata juling, yang pendusta. Ini maksudnya adalah Dajjal. Dikatakan dengan Al-Masih karena ainahu mamsuha. Matanya itu ada satu yang terhapus, maksudnya ada satu yang buta. Ataukah juga yang dimaksud dengan Al-Masih ini auli annahu yamsahu al-ardh, karena dia itu akan menyentuh bumi, akan menjelajahi bumi. Ya. Yaqtaha bisur'atin, dia akan menjelajahi bumi dengan cepat. Dajjal ini akan turun di muka bumi selama 40 hari. Tapi seharinya itu seperti 1 tahun dan seterusnya. Hari yang kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 bulan dan selanjutnya biasa. Ini akan menjelajahi bumi selama 40 hari sebagai fitnah yang terbesar di yaumul kiamat. Sebelum yaumul kiamat maksudnya. Ini Dajjal. Dikenal masih karena seperti itu. Ad-Dajjal yani kathirud dajjal. Yani al-kadzib. Dajjal ini adalah orang yang banyak berdusta. Ad-Dajjal ini al-kadzib. Jadi Dajjal ini ada dua makna, makna khas dan makna am. Makna khas tadi adalah makhluk yang saya sebutkan tadi, yang Rasul sebutkan tadi. Dalam hadis yang sahih, banyak hadisnya yang menyebutkan tentang Dajjal, ini makhluk yang Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain. Ya. Bahwasanya di kedua matanya itu terdapat tulisan Ka'fa'ra. Ya. Yang bisa membaca itu hanyalah orang-orang yang beriman saja. Ini makna khas ya. Dajjal makhluk itu maksudnya. Tapi ada juga Dajjal di makna am. Ini maksudnya para pendusta dikatakan dengan Dajjal. Sehingga terkadang ada orang dikatakan Fulan Dajjal. Maksudnya apa? Banyak berdusta. Jadi ini makna khas, makna am ya, makna umum. Dajjalnya adalah kafatu dajjali, yakni al-kadzib. Banyak dajjal maksudnya banyak dustanya. Asyirkul khafi, syirik khafi, sammahu khafiyan, dinamakan dengan khafi, tersembunyi. Li'anna sahibahu yuzhiru anna amalahu lillah. Wa huwa fil batini qad qasada bihi ghairahu. Dikatakan dengan khafi karena pelakunya, ini orang yang melakukan amalan tersebut menampakkan bahwasanya amalan itu adalah untuk Allah, padahal dalam batinnya dia maksudkan, dia tujukan untuk selain Allah. Ini kan khafi. Dan syirik khafi ini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sehingga dikatakan dengan syirkul khafi karena tidak ada yang tahu. Seorang melihatnya dia bagus melakukan salat, melakukan amalan, cuman tidak tahu hatinya, yang tahu hanya Allah. Apakah dia ikhlas untuk Allah, apakah dia bertujuan ingin dapat apa? Sehingga seorang tidak bisa menyimpulkan dasar riya, tidak bisa. Karena yang tahu hati, isi hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dengan khafi. Kalau seorang tahu oh si bulan riya, berarti bukan khafi lagi ya. Berarti bukan khafi. Ya, berarti zahir bukan khafi. Tapi kalau dikatakan khafi karena memang tidak seorang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Sehingga ini sangat berbahaya. Seorang melakukan amalan nampaknya itu amalan itu untuk Allah, tapi ternyata dalam batinnya itu dia ada maksud yang lain, yakni untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yuzayyinu salatahu, jadi yuhassinuha wa yutiluha wa nahidani. Membaguskan salatnya, memperpanjang salatnya, apakah yang semisal dengan hal itu? Mungkin kalau bacaannya diperbagus bacaannya, gerakannya disempurnakan gerakannya. Meskipun ini adalah perkara yang belum, tapi ketika seorang itu bertujuan hanya karena dilihat oleh orang, kalau sendirian ternyata salatnya asal-asalan, berarti ini kan korina. Kalau orang tersebut melakukan amalannya itu adalah untuk selain Allah. Al-ma'na al-ijmali li hadits ma'a ghabal dari hadits ini, kana as-sahabatu yatadzakaruna fitnatal masiih ad-dajjal wa yatakhawafuna minha, fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahzuran yakhafu alaihim ashadd min khawfi fitnati ad-dajjal wa huwa asy-syirku fi niyyati wal qasd alladhi la yadhharu lin-nas. Thumma fassarahu bi ta'sin al-'amal alladhi yubtagha bihi wajhullah min ajli riya'in nas, min ajli ru'yatin nas. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka saling mengingatkan di antara mereka tentang fitnah al-masih ad-dajjal, dan mereka saling menyampaikan, jadi saling takut dari fitnah tersebut. Mereka itu seluruhnya itu pada takut dengan fitnah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menghabarkan kepada mereka bahwasanya di sana itu ada perkara yang mahzuran, perkara yang juga sangat berbahaya. Alladzi la yadhharu lin-nas, ataukah alaihim mahzuran yakhafu alaihim, yang mana di sana ada perkara yang lebih berbahaya, yang lebih Rasul khawatirkan akan menimpa mereka. Asyaddu min khafitatid dajjal, yang lebih Rasul khawatirkan daripada fitnah ad-dajjal, yakni syirik dalam hal niatan dan juga maksud dalam amalan, tujuan amalan tersebut. La yadhharu lin-nas, yang mana hal tersebut tidak terlihat oleh manusia. Rasul khawatirkan, bahkan lebih khawatir dibandingkan dengan khawatirnya dengan fitnah ad-dajjal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fassarahu bi tahsinil amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan syirik itu, syirik khafi tersebut, adalah dengan memperbagus amalan, yang mana amalan tersebut seharusnya diharapkan dengan wajah Allah, tapi dia perbagus dalam rangka untuk min ajli ru'yatin nas, dalam rangka untuk penglihatan manusia. Ini yang sangat Rasul khawatirkan menimpa kita, umatnya. Bahkan Rasul lebih khawatir dibandingkan dengan fitnah ad-dajjal. Sehingga perkara ini juga harus kita khawatir darinya. Munasabatu dzikr hadits fil bab, dzikr hadits fil bab, kesesuaian penyebutan hadits ini dalam bab, annahu fi at-tahdzir min ar-riya wa fihi tafsiruhu. Dalam hadits tersebut terdapat padanya tahdzir, peringatan dari riya. Dalam hadits tersebut juga terdapat padanya tafsir riya, penjelasan masalah riya. Ini seorang memperbagus amalannya dalam rangka untuk dilihat oleh orang. Ini namanya riya. Ma'istafadu dari hadis, yang diambil dari hadis ini yang pertama adalah fil hadis syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nasfahu lahum. Dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya sifat kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, dan juga beliau memberikan nasihat kepada mereka supaya berhati-hati dari fitnah yang lebih besar daripada fitnah dajjal, yakni fitnah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Seorang melakukan amalan yang seharusnya untuk Allah, tapi dia ternyata bertujuan ingin dilihat oleh manusia. Ini yang paling Rasul khawatir. Kemudian yang kedua, yakni anna riya akhwafu ala salihin min fitnatid dajjal. bahwasanya riya melakukan amalan ingin dilihat oleh orang dengan tujuan ingin dilihat oleh orang, ini lebih dikhawatirkan oleh orang-orang yang saleh daripada fitnahnya Dajjal. Lebih dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga, ini tahzir minar riya wa minas syiriki umuman, peringatan dari riya dan juga dari kesyirikan secara umum. Ini tercakup dalam hadis yang mulia ini, karena ini perkara yang akan merusak akidah seseorang, akan merusak tauhidnya seseorang, dan tentunya hal ini akan merusak keimanannya seseorang. Perbuatan riya, melakukan amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang, memperbagus amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang, ini semuanya akan merusak tauhid kita, akan merusak amalan yang kita lakukan tersebut. Dan insyaallah untuk pembahasan masalah iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, yakni keinginan manusia untuk mendapatkan dunia dengan amalannya, ini juga masih kaitannya dengan syirkun niyyah. Ini insyaallah akan dilanjutkan pada insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.